Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, babul hibah, bab al-hibah. Al-hibah bikasril ha wa takhfifil ba wa hiya syar'an tamliku fil hayati bila iwad. Tamlik fil hayati bila iwadin. Hibah dengan dikasrakan huruf ha dan ditakhfif huruf ba-nya, yakni tanpa tasydid, lawannya tasydid adalah takhfif. Wa hiya syara'an, dan dia secara syar'i maknanya adalah tamlik fil hayati bila hibah, bila iwad. Pemindahan kepemilikan di dalam kehidupan atau di dalam masa hidup tanpa pengganti, tanpa pengganti. Kalimat ini ringkas tapi jami'. Definisi yang bagus adalah definisi yang jami', mani'. Jami' itu mengumpulkan semua anggota-anggotanya, dan mani' adalah mengeluarkan yang bukan anggotanya. Kita lihat bahwa definisi ini definisi yang tepat. Pertama, kalimat tamlik, pemindahan kepemilikan. Mengeluarkan apa yang bukan hibah, yaitu meminjamkan. Meminjamkan itu bukan pemindahan kepemilikan, kan? Maka kharaja minhu mada? Kharaja minhu? Kul. Sewa menyewa. Kharaja minhu al-ijar. Apa ijar? Menyewakan. Sebab yang namanya menyewakan tidak berpindah kepemilikan. Berarti kalimat tamlik kharaja minhu al-ijar wa nahuhu. Fil hayati, di dalam masa hidupnya. Jadi memindahkan kepemilikan tapi masa hidup. Ini juga mengeluarkan yang bukan anggotanya, yaitu kharaja minhu al-wasiyah. Sebab wasiyah adalah nanti kalau saya mati, mobil saya ini saya kasihkan si fulan. Hibah bukan? Bukan. Wasiyah. Demikian pula kalimat nanti ketika dia mati tanpa ngomong, tanpa apapun. Jadi bukan wasiat. Begitu meninggal, hartanya dikasihkan siapa? Otomatis berpindah kepemilikan dari bapaknya kepada anaknya. Apakah itu hibah? Mengapa? Karena itu namanya warisan. Beda lagi. Berarti kalimat fil haya kharaja minhu ma huwa al-wasiyah. Baik. Kalau saya mati, maka saya berikan ini pada si fulan. Itu bukan hibah tapi wasiyah. Juga tanpa akad apapun, kalau seorang meninggal barangnya pindah ke anaknya otomatis. Itu juga bukan hibah. Loh, kan perpindahan kepemilikan. karena hibah itu perpindahan kemilikan fil hayah. Kalau sudah mati, itu namanya wirasah. Warasah, warisan, bukan hibah. Berarti hibah adalah tamlik. Tamlik. Wa kharaja min qawlihi tamlik mada? Ijar. Kharaja minhu al-ijar. Apa lagi? Hah? Kalau engkau pinjam uang, kemudian arlojimu diberikan. Nih, pegang untukmu. Apakah itu hibah? Tidak, karena tidak berpindah kepemilikan. Hanya pegang saja sebagai jaminan. Apa berarti kalau jamin hub? Hah? Rahim. Baik. Idan tamlik berpindah kepemilikan kharaja minhu al-ijar, kharaja minhu ar-rahn dan seterusnya. Fil hayati kharaja minhu al-wasiyah, kharaja minhu al-wirasah. Baik, fil akhir bila iwadin. Kharaja minhu mana? Keluar daripadanya apa? Nih, saya kasih untukmu hadiah. Tapi kau kasih saya uang 10.000. Ya itu mah bukan hadiah. Apa namanya itu? Jual beli. Idan bila iwad kharaja minhu madha? Hah? Al-bay'. Bay' memang diberikan dan benar berpindah kepemilikan. Tetapi bukan hibah. Karena ada iwad. Bay' ada iwad. Kamu berikan saya ini buat saya. Walaupun iwadnya bukan uang. Ini saya berikan kitab saya, kamu berikan jam tangan kamu pada saya. Hibah bukan? Bukan. Mengapa? Ada iwad, ada pengganti. Itu namanya barter. Dalam bahasa Arab barter itu jual beli juga. Karena jual beli itu tidak mesti dengan uang, bisa dengan emas, bisa dengan perak, bisa barang dengan barang. Itu juga jual beli. Idan al-haddu, definisi al-hibah huwa tamlik fil hayati bila iwad. Dengan definisi ini keluar semua apa yang bukan anggotanya. Rahan bukan hibah, ijar bukan hibah, wasiyah bukan hibah, warasa bukan hibah, baik juga bukan hibah. Walamdul hibah yashmulu anwa'an kathirah. Lafaz hibah mencakup sekian perkara yang sangat banyak. Minha al-hadiyatul mutlaqah. Hadiah hibah bukan? Bagaimana mengetahuinya bahwa hadiah itu hibah atau bukan hibah? Kita cek dengan tiga perkara ini. Ketika kamu ngasih hadiah, ini hadiah buat kamu. Tamlik atau bukan tamlik? Berpindah ke pemilikan. Fil hayah atau fil mamat? Fil hayah. Cocok. Tanpa iwat atau bila iwat? Atau pakai iwat? Ada penggantinya enggak? Enggak ada. Hadiah murni. Berarti hadiah juga hibah. Berarti hadiah juga hibah. Baik, sekarang saya titip pada kamu barang. Hadiah bukan? Hibah bukan? Baru nomor satu. Tamlik atau bukan? Titip kok. Gak berpindah ke pemilikan. Jelas bukan. Bukan hibah. Barakallahu fiikum. Idan minha al-hadiyah al-mutlaqah. Baik. Sekarang ada lagi. Bentuk kedua. Kamu punya hutang 10.000 pada saya. Kemudian saya katakan pada kamu, sudahlah. Hutangmu dianggap lunas. Sudahlah, hutangmu pada saya anggap lunas. Hibah bukan? Hah? Hibah bukan? Dicek lagi. Uang tadi yang 10.000 udah enggak ditagih lagi kan? Berarti kepemilikan atau bukan? pindah ke pemilikan. Sekarang itu uang yang ada pada kamu sudah bukan hutang lagi buat kamu. Berarti tamli. Baik, ketika hidupnya atau ketika wafatnya? Ketika hidupnya. Tanpa iwat atau bila iwat? Tanpa iwat. Berarti itu juga hibah. Utang saya lunaskan. Dan saya anggap lunas itu untukmu sebagai hibah. Baik, masuk berarti. Berarti yang kedua, ibra minaddain, pembebasan hutang. Tapi sekarang sedekah masuk apa enggak masuk? Baik. Masuk. Sebab dia akan berkata pada orang miskin, "Nih, sedekah buat kamu. Terima kasih." Berpindah kepemilikan? Naam. Pilih hayah? Naam. Apakah bi'iwad atau bila'iwad? Bila'iwad. Berarti hibah. Berarti hibah, barakallahu fiikum. Ada hadiah. Ada ibra'. Dai. Ada apa lagi? Hah? Yang barusan. Sedekah. Wal'atiyah, atiyah pemberian. Itu malah sama dengan hadiah secara makna. Sama-sama pemberian. Nah, al'atiyah. Baik, kalau kamu sudah tahu sedekah, sudah tahu ibra'id dain, sudah tahu al'atiyah, apa bedanya al'atiyah dengan sedekah? Sama-sama hibah. Hanya saja kalau atiyah am, tidak dilihat kaya atau miskin. Kalau sedekah, kepada orang yang memang membutuhkan. Sehingga kalau diberikan pada orang kaya, bukan sedekah. Maksudnya apa? Hadiah. Sebab sedekah harus kepada fuqara wal masakin wal gharimin wal aitam dan seterusnya dan seterusnya. Mustahiqiz zakah. Kalau atiyah pada siapa saja. Walaupun kepada orang yang sama-sama kekayaannya. Nih buat kamu. Oh ya, makasih. Jazakallah khair. Itu apa? Ini a'ammu minas sadaqah. Baik. Wahibatul sawab, walakin bainaha furuqun. Apa hibatul sawab? Kamu pekerja, terus dipekerjakan oleh sahabatmu yang kamu suka sama dia, kamu bantu dengan semangat. Nih upahnya, udah gak usah. Hibah bukan? Hah? Saya bekerja apa tukang atau listrik dan sebagainya. Kebetulan yang meminta jasa kamu adalah sahabatmu yang kamu kenal akrab. Udahlah, gampang. Saya beresin semua. Saya beresin, kasih upah. Udah enggak usah, enggak usah. Gratis. Hadiah bukan? Nah, dia hibah. Dia hadiah. Dia hibah, dia hadiah. Dia atiyah. Apakah dia sedekah? Tergantung temannya tadi miskin apa kaya. Kalau miskin, ya berarti sedekah. Udahlah, gak usah. Saya tahulah kamu seberapa kemampuannya. Udah, ambil aja. Itu namanya sedekah. Tapi kalau enggak, ya berarti bisa atiyah atau hadiah. Apa yang diberikan? Sawabnya, bayarannya diikhlaskan. Walakin bainaha furuq, tapi di antara nama-nama tersebut walaupun sama-sama hibah. Fal hibah al-mutlaqah ma qusida biha tawaddud ila al-mauhub lahu. Lihat perbedaannya masing-masing. Adapun hibah al-mutlaqah atau hadiah al-mutlaqah, Sebab itu hibah semua. Cetakan kamu hibah apa hadiah? Hah? Hadiah apa hibah cetakanmu? Lihat bukunya. Hah? Hibah. Kitab kamu? Hibah juga. Hibah. Mengapa saya koreksi? Karena ini sedang berbicara tentang macam-macam hibah. Hibah itu macam-macam. Maka tidak mungkin hibah lagi yang disebut. Pasti yang disebut hadiah, ibrodain, sedekah begitu. Maka hibah al-mutlaqah itu kayaknya kurang tepat. Harusnya hadiah al-mutlaqah. Hadiah al-mutlaqah maqsuda biha tawaddud ila al-mauhum. Ciri-cirinya hadiah adalah kalau tujuannya adalah untuk menambah kecintaan. Untuk menambah erat hubungan dan kecintaan kepada mauhub, kepada orang yang dihadiahi atau kepada orang yang diberikan hibah padanya. Baik. Mengapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal dalam hadis yang sahih, tahadu tahabu, saling berhadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Jadi pemberian tadi tujuannya hanya karena ingin lebih dekat, lebih akrab dan saling mencintai. Sudah kita sebutkan tadi, tidak harus kepada yang miskin. Karena kepada teman, kepada saudara, kepada bahkan para sahabat kepada Nabi memberikan hadiah. Baik. Yang kedua, as-sadaqah ma qusida biha mahdud thawabi wal ujrah. Sadaqah murni pemberian karena ingin mendapatkan pahala di akhirat. Sedekah adalah yang dimaksudkan dengannya, ini karena enggak ada di catatan kalian kan? Ada enggak di situ? Ada. Saya enggak ada. Kalau yang cetakannya seperti cetakan kitab saya, tidak ada itu sedekah. Malah masuknya kepada hibah fi maradil maut. Alhamdulillah. Kalau yang tidak ada dicatat. Barangkali cetakannya ada yang salah. Berarti tujuannya adalah murni pahala di akhirat. Yang ketiga, atiyah. Atiyah adalah hibah fi maradil maut al-mukhawif. Hibah adalah ketika sakit yang akan mati, yang mengkhawatirkan. Disebutkan setelahnya, watusyarikuhu alwasiyah fi aktsari ahkamiha, dan mengikuti wasiat dalam kebanyakan hukum-hukumnya. Saya perhatikan baik-baik. Pertanyaan saya adalah, berarti wasiat adalah hibah. Betul apa salah? Katanya atiyah adalah pemberian ketika sakit akan mati atau yang mukhawif, yang mengkhawatirkan akan mati, dan mengikuti wasiat dalam kebanyakan hukum-hukumnya. Apakah berarti wasiat termasuk hibah? Hah? Hati-hati, jangan salah paham. Sudah kita katakan bahwa wasiyah kharaja min qawli fil hayah, wasiyah fil mamat. Tapi berarti apa itu atiyah? Atiyah adalah dia memberikan hadiah, memberikan pemberian, bukan berkata kalau saya mati, enggak. Kalau wasiat kan nanti kalau saya mati berikan ini pada si fulan, itu wasiat. Kalau atiyah dia pemberian. Tetapi ketika dia sakit, aduh, saya ini bakal sembuh apa enggak ya? Udahlah, itu kasih kesimpulan, itu kasih kesimpulan, itu kasih kesimpulan. Apa ini Pak wasiat? Bukan pemberian. Berarti itu namanya atiyah. Itu namanya atiyah. Bukan wasiat. Dilaksanakan atau tidak dilaksanakan kalau ternyata dia sehat? Ternyata dia sehat atau ternyata dia meninggal, pemberian tadi sudah sah. Itu buat si fulan. Walaupun ternyata gak mati, walaupun ternyata sehat, walaupun ternyata meninggal. Tetapi kalau wasiat perbedaannya adalah, nanti kalau saya mati baru dikasih. Nanti kalau saya meninggal, ini kasihkan si fulan, ini kasihkan si Alan. Nanti kalau saya mati. Kalau gak mati, ya gak diberikan. Paham ya perbedaannya? Wasiyah dengan atiyah. Kembali kepada kita. Yang ketiga, yang keempat hibatud dain. Hiya ibra'ul madin minad dain. Hibatud dain adalah membebaskan orang yang berhutang dari hutangnya. Membebaskan orang yang berhutang dari hutangnya. Itu juga hibah. Wa hibatut tsawab wa hiya ma qusida biha akhdha iwadhiha wa hiya min anwa'il bai' wa laha ahkamuhu. Hibatut tsawab barakallahu fikum adalah yang ditunjukkan kalau dia akan memberikan balasannya. Wa hiya min anwa'il bai' wa laha ahkamu, dan itu termasuk jual beli dan tidak termasuk hibah. Kenapa dimasukkan di sini? Makanya kita tafsirkan tadi bukan seperti itu, tetapi orang yang dipekerjakan dan dia harus semestinya mendapatkan bayaran, tetapi dia lepaskan, udah nggak usah, makasih, jazakallah khair. Padahal harusnya dibayar. Itu hibatut tawab. Nah, sebab kalau apa yang ingin balasan, kalau sungguh-sungguh sepakat dua belah pihak, maka itu jual beli. Kau berikan saya itu, nanti balasannya kau berikan itu. Itu jual beli. Tayib. Kalau tidak, malah hukumnya haram. Apa dalilnya? Ayat Allah SWT dalam surat Al-Muddathir. Allah katakan, wala tamnun tastakthir. Jangan engkau memberi karena berharap dapat lebih banyak. Tidak boleh. Jangan memberi karena harapan balasan. Agar dia nanti suatu saat kasih hadiah saya. Saya duluin. Jangan, tidak boleh. Harus ikhlas namanya hibah. Pemberian. Sehingga barakallahu fikum wallahu ta'ala a'lam. Termasuk hibah. Yang benar-benar hibah adalah kalau dia harusnya dibayar, dia tidak mau dibayar. Dah, terima kasih. Jazakallah khair. Ambil saja uangmu. Itu sama dengan hadiah. Walakin idza utliqat al-hiba fal murad biha al-aula min hadhihi al-anwa'. Tetapi kalau disebut kalimat hibah, maka yang dimaksud adalah yang pertama. Tetapi kalau disebut kalimat hibah saja secara mutlakan, maka yang dimaksud adalah hadiah. Saya hibahkan tanah ini untuk kamu, atau saya hibahkan, maknanya saya hadiahkan. Tetapi kalau tidak dikaitkan, bukan mutlak tapi muqayyad, maka bisa bermakna ibra'ud dain, bisa sedekah, bisa atiyah, bisa hibah. Walakin idza utliqat kalimatu hadiah, kalimatu hibah, kalau utliqat disebutkan secara mutlak kalimat hibah, maka yang dimaksud hadiah, ay al-ula. Walaha fawaid wa hukum katsiran min isda'il ma'ruf. Padanya ada faedah-faedah hukum yang banyak. Di antaranya min isda'il ma'ruf, ada pemberian kebaikan. Dalam hibah-hibah tadi ada pemberian kebaikan. Wa ta'awun, ada tolong-menolong di dalamnya. Ada tawaddud, saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi. Jalbil mahabbah. Fa fil hadithi, di dalam hadis disebutkan tahadu tahabu, saling berhadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai. La siyama idza kanat ala qaribin aw jar. Lebih-lebih lagi kalau itu adalah kerabat dekat kita atau tetangga kita. Au man bainaka wa bainahu adawah, atau siapa yang antara kamu dengan dia ada permusuhan. Supaya akur kembali, karena kemarin habis bertikai, berikan hadiah. Ini hadiah untukmu. Maka sembuh apa yang kemarin agak renggang, jadi dekat kembali. Fahuna tahakkuk minal masalih wal manafi' syai'ul kithir. Dan di sini terwujudlah maslahat dan manfaat yang sangat banyak. Wa takunu min anwa'il ibadatil jalilah, maka hibah, hadiah, ibra'ud dain, sadaqah, al-atiyah, hibatul tawab, semua itu barakallahu fikum adalah bentuk-bentuk ibadah. Karena tergantung ta'awun, kerjasama, bantu-membantu, tolong-menolong, padanya ada saling cinta-mencintai, padanya ada saling membantu, masya Allah. Maka kalau diniatkan karena Allah, dapat pahala. Ibadah. Allati azalat ma fis sudur. Yang dengan ibadah dalam bentuk hadiah atau hibah, dan lain-lain dan sejenisnya, akan hilang apa yang ada di dalam dada. Maksudnya akan hilang kedengkian, akan hilang hasad, akan hilang. Kadang-kadang ketika seorang mendapatkan rezeki yang banyak, ada hasud, ada orang-orang yang hasad. Kok dia yang dapat, kenapa enggak saya? Ada agak jengkel dan sebagainya. Itu sifat jelek memang. Tapi kalau orang tadi masya Allah dermawan, begitu mendapatkan rezeki yang banyak, ya untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu, bagi-bagi, ya. Wah, jazakallahu khair, gembira semuanya. Hasad tadi hilang, sembuh. Barakallahu fikum. Wa wathaqat ural qurabah wal jiwar, akan semakin kokoh. Wathaqat dari kata tawthiq. Wathaqat yakni semakin kokoh. Ural qurabah, urat kekerabatan. Dan al jiwar, hubungan bertetangga. Wasyar'u yahdif ila kulli ma fihi al-khairi was-salah. Sedangkan syariat ini menganjurkan pada segala apa yang memiliki kebaikan dan perbaikan. Baik. Hadisnya dibaca saja kemudian dihafal untuk dibahas pada pertemuan berikutnya bi'idznillah taala. An Umar radhiyallahu taala anhu qala, hamaltu ala farasin fi sabilillah fa'adha'ahu alladhi kana indahu fa'aradtu an ashtariyahu wa dhanantu annahu yabi'uhu bi rukhsin fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tashtarih wa la ta'ud fi sadaqatik wa in a'taakum bi dirham fa innal 'a'id fi hibatihi kal 'a'id fi qai'ihi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, hamaltu ala farasin fi sabilillah, aku mendapatkan tunggangan seekor kuda fi sabilillah, fa adha'ahu alladhi kana 'indah fa aradtu an ashtariyahu, ternyata dilalaikan, disia-siakan kuda itu oleh orang yang aku beri. Fa'aradtu an ashtariyahu, maka aku ingin membelinya dengan tentunya harga yang murah. Aku tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah? Kata Nabi, jangan. Jangan kau beli darinya. Jangan kau batalkan sedekahmu. Walaupun dia memberikan kamu cuma satu dirham, jangan kau terima. Karena sesungguhnya orang yang mengambil pemberiannya kembali seperti orang yang menjilat muntahnya kembali. Wa fi lafdhin, fa innal ladhi ya'udu fi sadaqatihi kal kalbi yaqiyu thumma ya'udu fi qai'ihi. Karena sesungguhnya orang yang mengambil hadiahnya kembali atau yang mengambil sedekahnya kembali seperti seekor anjing yang muntah kemudian menjilatinya kembali. Na'udzubillah. Betapa jijiknya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-aid fi hibatihi kal-aid fi qai'ihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kembali mengambil apa yang sudah dihibahkan itu seperti orang yang menjilat muntahnya kembali. Ayat. Berarti barakallahu fikum di awal kalimat hamaltu ala farsin fi sabilillah, maknanya aku menunggangkan seseorang di atas kudanya, maknanya aku berikan hadiah satu ekor kuda untuk orang yang berjuang fi sabilillah. Ambil kuda saya, pakai. Baik. Sedekah diberikan pada orang yang berjihad fi sabilillah. Ternyata orang ini melalaikan kudanya, tidak diurus, kurang dikasih makan, jarang dimandi, akhirnya kan kurus, kering, sakit-sakitan. Saya melihat, aduh, kuda saya disia-siakan begitu. Udah gini aja, kuda itu, kudamu itu saya beli kembali. Kata Nabi, jangan dibeli kembali, jangan diambil kembali. Jangan walaupun dia memberikan satu dirham untukmu, jangan diterima. Walaupun murah maksudnya, jangan terima. Walaupun kamu ambil untanya dengan memberikan satu dirham saja, jangan. Mengapa? Karena berarti engkau mengambil apa yang sudah kau berikan. Orang yang mengambil hadiahnya kembali, itu seperti orang yang menjilat muntahnya kembali. Iktafi hadal qadar barakallahu fikum wa sallam muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Apakah sah salat seseorang yang membaca Al-Fatihah tapi banyak salahnya sedangkan membaca Al-Fatihah adalah rukun salat? Kalau memang dia tidak mampu dan tidak bisa, maka semampunya dan salatnya sah. Bahkan orang yang baru masuk Islam yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, dia bisa mengucapkan subhanallah, bisa, cukup subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Kalau memang tidak bisa. Sehingga masalahnya berkait dengan kemampuan. Kalau dia mampu baca Al-Fatihah tetapi tidak mau baca Al-Fatihah, itu baru tidak sah. Dengan sengaja-sengaja menyelisih hukum wajibnya bahkan fardunya baca Al-Fatihah. Wasiat apakah harus dalam bentuk tulisan atau bisa dengan ucapan saja? Boleh tulisan, boleh ucapan. Hanya saja kalau tulisan akan bisa dilihat oleh orang banyak. Saksi-saksi yang banyak dengan tanda tanganmu atau stempelmu dan seterusnya. Adapun kalau hanya dengan bicara saja, harus ada saksi-saksi. Yang sering membawa pertikaian adalah ketika dia ngomong, nanti kalau saya mati ini berikan saja kepada si Fulan dan si Alan, dalam keadaan tidak ada saksi kecuali satu. Sedangkan yang lainnya gak dengar. Ah, kamu ngaku-ngaku aja karena kamu yang dapat untung gitu. Itu sering terjadi pertikaian. Sehingga sebaiknya tertulis dan disaksikan. Kalaupun ikrar saja, maka ikrarnya harus dalam keadaan disaksikan dua orang atau lebih. Terutama ahli warisnya. Wahai anak-anakku, wahai istriku, kalau saya wafat, saya sudah wasiatkan satu ini, dua ini, tiga ini. Barakallahu fikum.